Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat di halaman 5 ya, Qadimah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ikhwah sekalian, azanullahu yakum, ini adalah pertemuan perdana kita dari kajian kitab Nawaqidul Islam dengan syarahnya yang sangat terkenal sekali dari Samahatu Syekh Al-Allama Al-Muhaddis Ibn Baz rahmatullahi alaih. Kitab ini aslinya adalah transkrip dari berbagai kuliah atau kajian Syekh Ibn Baz terhadap matan Nawaqidul Islam. Karena beliau, kita pahami, yang kita ketahui, beliau adalah buta, maka tidak mungkin beliau mentalif, menyusun kitab. Maka kitab ini dikumpulkan oleh Al-Fihri, Muhammad bin Nasir Al-Fihri, yang mengumpulkan dari uraian Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, sehingga jadilah dalam sebuah buku yang berjudul Subulus Salam. Subul jamak dari sabil, jalan-jalan, salam, jalan-jalan keselamatan. Ya, jalan-jalan keselamatan. Ada juga nama kota di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara, Subulus Salam. Saya pernah touring sampai ke sana. Ya, Subulus Salam. Yang orang Sumatera, Sumatera Utara dan Aceh tahu itu, kota itu. Nah, kita langsung saja masuk ke takdimun, yaitu kepada takdim mukaddimah di sini, pendahuluan dari Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abdul Latif. Ya, hafizahullah ta'ala. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala khatimin nabiyyin wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Tayyib, tafadhal dibaca di sini. Ya. Albar, baca Albar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Muhammad Alu Abdul Latif wa ba'du. Amin. وبعد فإن نواقض الإسلام العشرة لشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هي من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا كما أنه أشمل وأعم إذا تستوعب أفرادا كثيرة من مسائل ردة أعاذنا الله منها بل هي كالأصول التي ترجع إليها الكثير من صور ردة وأمثلتها وقد احتفل العلماء وطلاب العلم بهذه الرسالة حفظا وشرحا وتعليقا ومن ذلك ما قام به أخونا الشيخ الفاضل محمد بن ناصر الفهري من جهد مدين وجمع سديد لتقريرة وعبارة الإمام العلامة المحدث عبد العزيز بن باز رحمه الله في شرح هذه النواقض العشرة. فقد تتبع كلام ابن باز في كتبه المطبوعة والمواد مسموعة وتحرى الدقة وحسن الترتيب والتبويب فما خرج الأحاديث وعلق تعليقات مهمة ومفيدة في حاشية هذه الكتاب فجزاه الله الشيخ محمد ابن ناصر الفهري الفهرية خير الجزاء وبارك الله في جهده وسعيه ورحمه الله الإمامين محمد بن محمد بن عبد الوهاب وعبد العزيز ابن باز وأسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والله المستعان كتبه عبد العزيز. نعم حسب يا شيخ عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف berkata setelah mengucapkan pujian pada Allah dan bersolat pada Nabi, beliau mengatakan, maka nawakidul Islam ini ada 10. Nawakidul Islam ada 10. Nawakid itu jamak dari nakid, artinya pembatal. Ya, pembatal wudu, pembatal sholat. Allah berfirman, wala tanqudul aiman ba'da tawkidiha. Dan janganlah kalian wala tanqudu. Janganlah kalian membatalkan al-aiman, sumpah-sumpah ba'da tawkidiha, setelah ada penegasannya. Maka naqid ini artinya pembatal. Isim fa'il dari naqada yanqudu. Jamaknya nawaqid. Nah, nanti akan diterangkan oleh Syekh bin Baz bahwasanya pembatal Islam itu aslinya tidak 10. Namun yang disebutkan oleh para fuqaha dari semua madhab, di antara oleh Al-Haytami, bahwa pembatal Islam itu ada 400. Namun 10 yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini seolah-olah adalah induk. Yang nanti 400 atau 390 pembatal keislaman kembali kepada yang 10 ini. Atau yang 10 ini yang kerap kali terjadi pada individu kaum muslimin yang tidak mengetahui bahwa dia telah melakukan pembatal keislaman. Maka dia hidup dalam keadaan belum bertobat dari apa yang telah dia lakukan berupa Islamnya yang batal. Dan dia gak tahu kalau itu adalah pembatal keislaman. Atau tidak ada yang mengingatkan, atau ketika sudah diingatkan dia ngeyel. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini li Syekh Al-Imami Muhammad bin Abdul Wahhab adalah karya dari Syekh Muhammad Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, dan kitab ini min a'dhabi ma yakunu khataran. Ini adalah yang 10 ini adalah yang paling besar yang bahayanya dan yang paling banyak kerap kali wuku'an terjadi. Ya, kama sebagaimana anha asmalu wa amu. 10 pembatal ini yang paling mencakup, paling umum. Ittastau'ibu afradan katsiratan min masaili riddati. Karena dia meliputi, mencakup, ya. Mencakup masalah-masalah yang sangat banyak dari permasalahan riddah, kemurtadan. Adzanallahu minha, semoga Allah melindungi kita darinya. Bal hiya kal usuli, bahkan dia seperti landasan-landasan. Yang 10 pembatal ini adalah titarju ilaiha al-kathiru, ya, yang akan kembali banyak dari kastir, banyak dari min suari riddati, dari bentuk-bentuk kemurtatan dan contoh-contohnya akan kembali kepada 10 pembatal ini. Dia seperti landasan. Makanya Syekh menyebutkan hanya 10. Yang disebutkan oleh para fuqaha di semua madhab, di kitab riddah, di bab pembahasan tentang murtad itu banyak ratusan. Namun ujung-ujungnya nanti akan kembali kepada yang 10 ini. Para fuqaha Syafi'iyah menjelaskan pembatal pertama sekian dipisah, mencela jenggot murtad, mencela cadar murtad, mencela adzan murtad, mencela ini murtad. Ini pada bab mencela. Membenci ini murtad, udah sekian, membenci ini murtad, menjini ini murtad, membenci itu murtad. Udah sekian. Nah, kalau Syekh menghimpunnya jadi satu, misalkan dengan membenci, sudah cukup dia satu kaidahnya. Ya, man abghada syai'an ya mimma jaa bi rasul aw walau amila bihi kafara. Siapa yang membenci sesuatu yang dibawa rasul walaupun dia mengamalkannya, maka dia kafir. Apa aja, mau adzan, mau salat, mau ini, mau itu, cingkrang, mau jenggot, mau cadar, mau poligami, pokoknya yang dibawa rasul, ya, maka dia murtad. Maka berikutnya, wa qad ikhtafa al ulama, maka para ulama ikhtafa di sini mana i'tana, menaruh perhatian, memberikan perhatian, wa tulabul ilmi, dan para penuntut ilmu juga memberikan perhatian, bihadhihi risalati, pada risalah ini dengan hifdzan, menghafalnya, wa syarhan, menjelaskannya, wa ta'liqan, memberikan komentar, ya. Wa min dzalika ma qawama bihi akhuna, yang diantaranya ialah yang dilakukan oleh saudara kami Asy-Syaikh Al-Fadil Muhammad Ibnu Nasir Al-Fihri Beliau adalah salah seorang murid dari Syekh Ibn Baz. Min juhdin matin, dari usaha keras beliau yang matin, yang kuat. Wa jam'in syadidin, bagaimana beliau mengumpulkan dengan bagus sekali. Litakrirati wa ibarati al-imami. Untuk mengumpulkan keterangan-keterangan, ya, ibarat, ungkapan, kata, pernyataan-pernyataan dari Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Imam Al-Muhaddis Abdul Aziz Ibn Baz. Syekh Ibn Baz adalah salah seorang muhaddis, ya. Oleh karena itulah ketika Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Mufassir An-Nahwi Al-Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah taala, yang menghafal kutubus sittah, beliau melek, tidak buta sebagaimana Asy-Syaikh Ibn Baz. Beliau pernah mendapati di sebuah tafsir Ibn Katsir yang beliau baca, sering beliau baca, namun ada yang mengganjal. Ibn Katsir menyebutkan sebuah riwayat Tirmidzi yang dia hafal Sunan Tirmidzi. Enggak ada di Sunan Tirmidzi yang saya hafal. Saya menghafal Sunan Tirmidzi dari cetakan manapun, enggak ada hadis ini. Maka beliau bertanya kepada Syekh Ibn Baz. Syekh Ibn Baz buta yang antum tahu. Syekh, Ibn Katsir menyebutkan ada riwayat begini dari Tirmidzi, ya Syekh. Saya ganjal, saya hafal Tirmidzi, enggak ada di situ Sunan Tirmidzi. Kata Syekh Ibn Baz, ada. Di bab ini, nomor ini, nomor ini. Dan dicek oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, ternyata ada. Beliau adalah al-muhaddis, ya. Beliau adalah muhaddis, Asy-Syaikh Ibn Baz. Ya, rahimahullah taala. Ya, Abdul Aziz Ibn Baz. Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah taala fi syarhi hadhihi an-nawaqid al-ashr. Ketika Syekh menjelaskan pembatal Islam yang 10 ini. Qad tatabba'a, maka Syekh Al-Fihri, yaitu muridnya Syekh Ibn Baz ini, Syekh Al-Fadil Muhammad bin Nasir Al-Fihri, beliau tatabba'a, beliau meneliti kalama Ibn Bazin, uraian, ucapan, komentar Syekh Ibn Baz fi kutubihi, di kitab-kitab beliau al-matbu'ah, yang tercetak, dikumpulkan. Kemudian wa mawat, yang direkam, al-masmu'ah, yang terekam. Watharra, dan beliau berupaya adiqah dengan sejeli mungkin, wahusni tertib, dan apa mengurutkannya dengan bagus sekali. Ya, watabwib, dan memberikan bab-bab. Kama kharrajal ahaditha, sebagaimana Syekh Al-Fihri ini juga mentakhrij hadis. Jadi Syekh Ibn Baz, ya, mengisyaratkan sebuah hadis matannya saja. Sama Syekh Al-Fihri dikeluarkan itu hadisnya, riwayat apa, nomor sekian, dari siapa jalannya, dan seterusnya. Wa allaqa, dan beliau memberikan ta'liq, ya, ta'liqatin muhimmatin, dengan ta'liq ulasan yang sangat penting, mufidatin, yang sangat berfaedah, fi hasyiyati hadzal kitab, di hasyiah, catatan pinggir, ya, di catatan kitab ini. Fajazallahu syekha, semoga Allah membalas Syekh Muhammad bin Nasir Al-Fihri khairul jazai, dengan sebaik-baik balasan. Wa barakallahu fi juhdihi wa sa'ihi, semoga Allah memberkahi usaha dan upaya beliau. Warahimallahu al-imamain, dan semoga Allah merahmati dua imam, yaitu Muhammad ibn Abdul Wahab dan Abdul Aziz ibn Baz. Wa as'allaha ta'ala ayyah syurana, dan aku mohon pada Allah agar Allah mengumpulkan kita wa iyahum, dan juga mereka ma'an nabiyin, bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada salihin, yang mereka adalah sebaik-baiknya teman dekat. Wallahu musta'an. Ya, ditulis oleh Abdul Aziz Muhammad bin Abdul Latif Muhammad Alu Abdul Latif, yang beliau adalah dosen pasca sarjana di Jami'ah Imam Muhammad Ibn Saud. Ya, kita beralih ke, karena berikutnya ini ada biografi dari Syekh Ibn Baz, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, terlalu panjang. Ya, kita beralih ke halaman berapa, ya? Halaman 15, mukaddimah dari Syekh Ibn Baz. Ya, ke halaman 15. Ya, mukaddimah Syekh Ibn Baz. Namo. Ya. Coba mic-nya dikasih ke siapa? Anwar. Nanti mic-nya dipindahin ke tengah. Fadl, Anwar. Ya. Aku nawakidul Islam. Qala al-Basim, alhamdulillahi wa salatu wassalamu ala man la nabiyyi ba'dahu wa ala alihi wa man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bihuda. Amma ba'du, fa hadhihi risalatun muhimmatun fil aqidati Al-Imamu Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali At-Tamimi ibn Aliin At-Tamimi As-Salafi Al-Aqidati Al-Ma'rufi Al-Mujahidi Ad-Da'i Ilawah Al-Jawajalla. Nah, beliau As-Salafi Al-Aqidatu. Ya, itu badalnya kemana? Ke Syekh. As-Salafi Al-Aqidatu Al-Ma'rufu Al-Mujahidu Syekhul Islami Al-Imamu Al-Mashhuru Al-Mujaddidu Liman Darasa Lamman Laman Darasa Min ma'alimil Islam. Min ma'alimil Islam. Min nisbis tani. Min al kurni. Min al qarni. Min al qarni as-tani asyara. Rahimallahu wa akrama matbahu. Nah. Dapat tu. Pindahin ke sini. Dapat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Syarhu nawaqidil Islam. Ya, syarah nawaqidil Islam. Qala Ibn Bazin. Berkata Ibn Bas, Syekh Ibn Bas berkata, Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah. Ya, Syekh Ibn Bas memuji Allah, kemudian berselawat kepada Nabi, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengambil petunjuk dengan petunjuk Nabi. Amma ba'd, maka ini adalah risalah, wahadihi risalatun muhimmatun. Adalah risalah yang sangat penting. Fil aqidah, dalam permasalahan aqidah. Maka siapa saja yang mempelajari aqidah, namun dia melewatkan permasalahan ini, maka dia telah melewati sebuah permasalahan yang sangat penting. Seorang mungkin dia memahami kitab Tauhid, namun dia tidak memahami ini, maka dia khawatirkan pemahaman dia terhadap Tauhid tidak sempurna. Dan dia akan menyangka bahwasanya apa yang disebutkan oleh Syekh di kitab Tauhid itu sudah menyeluruh, sudah cukup. Padahal Syekh menyebutkan di kitab Tauhid atau di kitab Usul Salasah itu perbagian-perbagian-perbagian, tidak menyeluruh. Maka ini penting sekali. Nah, ini penting sekali. Al-Lafaha Syekh yang disusun oleh Syekh Abu Abdullah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi Al-Hanbali. Beliau adalah seorang faqih Hanbali. Nah, ini kebiasaan para imam terdahulu, mereka bermadhab. Ya. Dan ketika mereka bermadhab dengan sebuah fikih tertentu, maka dakwah yang mereka usung intinya ialah dakwah tauhid. Maka mereka sedikit sekali bersinggungan dengan mad'u, dengan orang yang mereka dakwahi, dengan masyarakat yang mereka jumpai untuk diberikan dakwah. Mereka jarang sekali berseteru, bersitegang dengan masyarakat dalam urusan bab fikih. Karena bab fikih ini ialah bab yang dapat dikompromikan pada permasalahan yang memang di sini adalah khilafnya khilaf tanawu, khilafnya khilaf yang ijtihadiyah. Ya, kenapa? Karena konsen dakwah mereka ialah pada permasalahan akidah. Sebelum Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, demikian pula thariqah yang dijalani oleh Syekh Muhammad bin Abdul yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Adapun saat ini yang dai mendakwahkan tauhid, namun dia tidak punya pegangan fikih yang baku, yang tetap. Terlebih lagi selalu kontra dengan masyarakat sekitar, dengan mad'u. Maka sebelum dia menyampaikan inti dakwah yang ingin dia jadikan sebagai asas dalam dakwah itu tauhid, akhirnya gagal. Kenapa? Karena dia selalu berkonfrontasi, selalu bersitegang dengan masyarakat, dengan mad'u pada perkara-perkara fikih. Akhirnya penyimpangan masyarakat terbesar yang terjadi pada permasalahan akidah akhirnya terluput, terlewatkan, tidak kena untuk didakwahi karena sibuk urusan dalam masalah fikih, ribut masalah kunut, ribut masalah adzan dua kali dalam Jumat, ribut dalam masalah jahriyah atau sirriyah, basmalah dalam sholat jahriyah, ya, dan yang lainnya. Nah, maka kita tidak jumpai Ibn Taymiyah, Muhammad bin Abdul Wahab bersetegang dengan kaumnya, dengan mad'unya dalam permasalahan fikih. Karena ini perkara ijtihadiyah. Ya, dan Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali, beliau mewasiati kepada segenap salafiyin. Bahwasanya salafiyin agar mereka menyesuaikan dengan masyarakat yang menjadi mayoritas di tempat dia dalam urusan fikihnya. Dalam urusan fikihnya. Oleh karena itulah para masyayikh demikian. Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya oleh seorang rekan, itu Ustaz Abdul Bar Indonesia. Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya. Kalau Syekh Shalih Al-Fauzan sering ditanya, antum bisa dapatkan ceramah di YouTube Syekh bin Bas, Syekh bin mengenai imam yang kunut, apakah kita kunut? Itu jelas pendapat beliau, kunut. Nah sekarang beliau ditanya oleh Ustaz Abdul Bar, bagaimana kalau saya enggak kunut, kemudian saya jadi imam, makmumnya mayoritas kunuters, yaitu kalangan Syafi'iyah, gimana? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, anda kunut, anda kunut. Subhanallah. Ini untuk menghindari terjadinya friksi dengan masyarakat. Berbeda dengan sekarang, yang seolah-olah ini adalah inti dakwah. Maka penyimpangan masyarakat dalam bab tauhid, akidah, pembatal keislaman tidak tersentuh karena sudah nyentuh ubek-ubekan dalam hal seperti ini. Maka lihat beliau Hanbali, Salafi akidah, ma'ruf. Beliau yang sangat terkenal ma'ruf, mujahid, da'i ilallah, seorang da'i yang menyeru pada Allah, Syekhul Islam, Al-Imam Al-Mashhur, Al-Mujaddid, seorang pembaharu. Laman darasa, tatkala indarasa itu mana intomasa atau dahaba. Ya, tatkala sudah hilang, terhapus min ma'alimin Islam, rambu-rambu Islam, nilai-nilai Islam, finisbi as-sani. Pada paruh kedua min qarnisani asyara di abad ke-12. Rahimahullah taala wa akrama maswahu. Semoga Allah merahmati beliau dan memuliakan tempat kembali beliau. Jadi pada abad ke-12 atau sekitar 200 tahun silam, masa kelam kembali menyelimuti kaum muslimin, yaitu fitnah kesyirikan. Permasalahan terjadi pada masalah tauhid uluhiyah. Kalau di era salaf, fitnah masa kelam menyelimuti akidah kaum muslimin ketika banyak muncul penyimpangan dalam tauhid asma sifat, munculnya Jahmiyah, Mu'tazilah, Kulabiyah, yang dari Kulabiyah lahirlah Maturidiyah, Asy'ariyah, Qadariyah, Murji'ah, dan seterusnya. Dari orang-orang yang menyimpang dalam usuluddin, dalam perkara mayoritasnya adalah asma sifat, maka di abad ke-12, di paruh kedua, muncul permasalahan yang sangat pelik, yaitu yang tidak pernah muncul di sebelumnya, atau jarang sekali terjadi pada sebelumnya. Ada pada era salaf, yaitu permasalahan uluhiyah. Oleh karena itulah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab seolah-olah beliau takhusus, mengkhususkan diri pada permasalahan ini. Ya, kita saksikan, kita lihat bagaimana kitab-kitab beliau berbicara hal ini. Kitab Tauhid, Usul Salasah, Waidul Arba. Tadi kita baca Al-Jami' li Ibadatillah. Ya, kemudian apa lagi? Sittatu Mawadi min As-Sirah. Kemudian apa lagi? Ma'na Tauhid. Ya. Kemudian apa? Ma'na La Ilaha Illallah. Apa lagi? Kasbus Syubuhat. Apa lagi? Usul Sittah, apalagi semua karya-karya beliau, ya Mufidul Mustafid, ya Kufri Tarikit Tauhid, kebanyakan mayoritas karya-karya beliau berbicara tentang hal ini, tauhid uluhiyah. Ya, baik, berikutnya lihat halaman 12, kita masuk langsung ke pernyataan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Ya, Syekh, ha? 16 ya, halaman 16. Nah, coba mic-nya ada di mana situ? Ah, desa. Coba siapa? Si Arga, Arga baca Arga. Iqlam. Asyarata nawaqidu. Kita lihat, baca dulu sini. Saya baca dulu syarahnya, enggak apa-apa. Takdahu tan kuduha an nubayyina wal qawadihu hasbuk, cukup. Ya. Berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah taala, bismillahirrahmanirrahim, i'lam, ketahuilah, anna min a'zami nawaqidil islami, bahwa di antara yang paling besar, yang paling parah pembatal keislaman itu asyrata nawaqid, ada 10. Sebagaimana tadi telah dijelaskan di mukaddimah bahwa para ulama menyebutkan pembatal Islam ini ada ratusan. Al-Haitami menyebutkan sampai 400. Namun 400 ini kembali, semuanya akan kembali kepada 10 ini. 10 ini seolah-olah menjadi usulnya, landasannya. Nah. Ya, kata penjelasan di sini qala Ibnu Bazin, berkata Syekh bin Baz, hadhil aqidatu al-islamiyatu fiha qawadihu taqdahu fiha. Maka akidah Islamiyah ini di dalamnya terdapat qawadih. Jamak dari qadih, hal-hal yang dapat merusak, taqdahu fiha, yang dapat merusak di Islam tersebut. Ya, sebagaimana wudu ada pembatalnya, salat ada pembatalnya, Islam juga ada pembatalnya. Ya, wa nawaqidu tanquduha, maka pembatal-pembatal ini akan membatalkan akidah tadi. Maka yajibu an nubayyinaha, maka wajib kita mesti terangkan bagi yang mampu untuk menerangkan, yaitu yang mengetahui dan dia punya kemampuan, maka wajib diterangkan, tidak boleh disembunyikan. Wal qawadihu qisman, dan hal-hal yang merusak Islam, merusak akidah ini ada dua macam. Nah, coba coba repi-repi. Baca repi. Qismun yang qulu hadhihi Anda baca yang kedua. Wa yubtiluha. Nah, Anda baca yang kedua ya. Nah, terus wa yakunu sahibuhu kafiran. Atsani wa qismun yang qulu yang qusu. Aqidata wa yudhifuha. Fal awwal alladhi yubtiluha wa yufsiluha wa yakunu sahibuhu kafiran murtaddan 'anil islami yusamma kafiran wa yusamma mufsidan. Fa nawaqidu al-islami hiya al-umuru al-qawliyatu wal-amaliyatu wal-mawjibatu wal qawadih, hal-hal yang dapat merusak Islam itu, itu ada dua jenis. Yang pertama, qismun yang khudu hadhihi al-aqidata wa yubtiluha. Ya, satu jenis pembatal yang membatalkan akidah ini. Yubtiluha, menggugurkannya. Wa yakunu sahibuhu kafiran, dan pelakunya menjadi kafir. Kafir apa? Kafir akbar, keluar dari Islam, murtad. Ya, ini pembatal keislaman. Ada berikutnya qismun yang qusu hadhil aqidata. Yang kedua, yang hanya mengurangi kadar akidah ini, wa yudhifuha, dan yang melemahkannya. Iman jadi lemah, akidah jadi goyah, namun tidak hilang. Ya, maka wajib diketahui. Ya. Fal awwalu, yang pertama, yaitu yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam, alladzi yubtiluha wa yufsiduha, yang menggugurkan akidah, wa yufsiduha, yang merusak akidah ini, wa yakunu sahibuhu kafiran, murtaddan, dan menjadikan pelakunya kafir murtad anil Islam, wa yusamma naqidan, ini dinamakan pembatal, wa yusamma mufsidan, dinamakan mufsid, yang merusak. Panawakidul islami hiya, maka yang disebut pembatal-pembatal keislaman adalah al-umur al-qawliyah, berbagai perkara ucapan, wal-amaliyah atau amalan, yang mujibah liriddah, yang mengharuskan atau yang berkonsekuensi jadi murtad. Maka perlu dipahami bahwasanya dalam akidah di ahli sunnati wal jamaah, Islam seseorang gugur, akidah seseorang itu hilang, keimanannya hilang, kalau dia terjatuh ke dalam 4 hal atau salah satunya. Yaitu dia terjatuh ke dalam pembatal Islam, misal lewat ucapannya. Misalkan dia mengolok-olok, beristihza, mengolok-olok agama atau bagian dari agama. Yang kedua, lewat perbuatan dia. Lewat perbuatan dia. Misal, dia menyembelih untuk selain Allah, sujud untuk selain Allah, berdoa untuk selain Allah, ya, ini perbuatan dia. Maka ini menyebabkan dia batal Islamnya. Ini ucapan, perbuatan. Yang ketiga, i'tiqad. Qaulun amalun i'tiqadun. Yang ketiga, i'tiqad, keyakinan dia. Dia meyakini sebagaimana keyakinannya munafikun, bahwa Islam ini ya belum tentu benar. Atau dia meyakini agama lain belum tentu salah. Atau dia meyakini agama lain bisa jadi benar juga. Ini keyakinan. Maka dia murtad. Yang keempat, yaitu pada syak. Ketika dia ragu, apakah agama lain kafir? Apakah Islam benar? Apakah hari kiamat benar terjadi? Apakah dari keraguan-keraguan yang muncul, yang itu terus ada di kalbu dia, maka ini menyebabkan dia batal imannya, batal Islamnya. Nah, terus lanjut dibaca sini. Coba Dimas, Dimas baca Dimas. Ini saya kasih Dimas. Wanakibu yakulu kaulan, wayakulu amalan, wayakulu ikodan, wayakulu syakkan. Fakat yartadul al-insanu al-islami bikaulim yakulu au bi'amalin ya'maluhu au bi'tikadin ya'takiduhu au bi'syakkin ya'traw alayhi. Fahadihi umuru arba'atin. Fahadihi umur. Terus? Fahadihi umuru arba'atin kuluha yakinin hana kibu adadi yakdahu fil akhirati wa yukiruha wa qala zakarahu ahlul ilmi fi kutubihim wasammauhu baba hukmil murtaddi wa huwa alladhi yakfuru ba'da islami. Nah, wanakit yang membatalkan Islam itu yakunu qaulan, bisa dalam berupa ucapan, wa yakunu amalan, bisa dalam berupa amalan atau keyakinan atau syakkan, keraguan. Ya. Faqad yartaddu al-insanu, seorang terkadang murtad dari Islam bi qaulin yakulu, dengan sebuah ucapan yang diucapkan. Dia mengolok-olok Islam atau dia melontarkan kalimat celaan terhadap Islam. Au bi amalin ya'maluhu, atau dengan perbuatan yang diamalkan. Dia sujud kepada selain Allah. Atau dia melakukan pembelaan yang keras terhadap kaum musyrikin, kaum kafirin untuk melawan kaum mukminin. Wa yakunu i'tiqadan au bi'tiqadin ya'taqidu, atau dengan keyakinan yang dia yakini. Ya, dia meyakini Islam itu belum tentu benar atau seterusnya, au bisyakkin, atau dengan keraguan ya terwali yang muncul darinya. Maka pembatal empat ini semuanya datang ya pembatalnya. Ini adalah pembatalnya. Alladzi yaqdahu, yang dapat merusak akidah wa yubtiluha, dan menggugurkan akidah. Maka para ahli ilmu, para ulama, qad dzakaru, telah menyebutkan hal ini fi kutub, di buku-buku mereka. Ya, di buku-buku fikih, dan mereka namakan ini sebagai bab hukum murtad. Ya, bab hukmil murtad wa huwa alladhi yakfuru ba'da islamihi, yaitu yang kafir setelah Islamnya. Yang kafir setelah Islamnya. Nah, ya, kita pembahasan masuk ke adadu nawaqidil islami wa hukmu ta'allumiha. Lihat jumlah pembatal-pembatal keislaman dan hukum mempelajarinya. Coba dikasih ke siapa? Mas Yanto. Kasih Mas Patur belakangnya, Mas Patur. نواقض الإسلام كثيرة فالواجب مراجعة باب حكم المرتد تبلغ المئات أبلغها نعم الهيثم إلى 400 ناقد. Terus المقصود أنها كثيرة wal ashratu allati dzakarahu al-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhabi rahimahullah min aktsariha wa aktsariha wuquan wa qala at-takfiru la yutlaqu illa 'an bayani la budda an ta'rifa haqiqatal mukaffari wa a'malahu wa aqwalahu hatta tubayyina asbab kufri la budda ayu kaffaru ala basiratin faqad kataba al-ulama'u fi kutubihim baban asmauhu baba hukmil murtadi wa yajibu ala ahlul ilmu muraja'atuhu hatta tu'rafa nawakidul islam. Nah, ya, ada dua nawakidul Islam, hukum ta'allumiha, jumlah pembatal Islam dan hukum mempelajarinya. Ya, berkata Syekh bin Baz, nawakidul Islam katsiratun. Pembatal Islam ini sangat banyak. Fal wajib muraja'atu babi hukmil murtadi. Maka wajib memurojaah, mempelajari hukum murtad ini. Ini wajib bagi kita supaya kita menghindarinya. Ya, kalau seorang cuma belajar yang baik-baik aja, enggak yang buruk-buruk. Maksudnya yang buruk-buruk hal-hal yang dapat mendatangkan keburukan bagi kita. Ya, maka dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam keburukan tersebut karena dia enggak tahu itu adalah keburukan. Nah, ini tablughul mi'at, ini sampai jumlahnya ratusan. Ablaghaha al-Haytami, ini disebutkan oleh Al-Haytami rahimahullah taala ila arba'i mi'ati naqidin, sampai kepada 400 pembatal keislaman. Lihat di footnote itu nomor 1, qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab fi durar risaniyah Ba'da kalamin lahu fil Islam, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di buku Durar As-Saniyah, ini dikumpulkan. Ya, setelah ucapan beliau tentang Islam, beliau menyatakan, "Lakin idza arafahu al-muslimu wajaba alaihi ayyarifa nawaqidahu." Namun apabila seorang muslim telah mengetahuinya, mengetahui Islam, mengenal Islam. Seorang muslim sudah tahu Islam. Apa itu Islam? Al-Islam al-istislamu lillahi bitauhid. Wal-inqiyadullahu bita'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah mengesak berserah diri pada Allah dengan bertauhid, tunduk kepada Allah dengan ketaatan, kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Rukun Islam, dia tahu rukun Islam, syahadat, sholat, zakat dan seterusnya. Maka setelah dia seorang muslim tahu apa itu Islam, wajaba alaihi, maka dia wajib ayya'rifa nawaqidahu, maka dia wajib untuk mengetahui pembatal-pembatalnya. Fa idza kana nawaqidul wudu'i tsamaniatan, maka apabila pembatal wudu itu ada 8, falladzi dzakara fil iqna', maka yang disebutkan, atau falladzi dzukira, yang disebutkan di kitab al iqna', anna nawaqidul islami, bahwa pembatal-pembatal Islam aktsaru min 400, itu lebih dari 400. Masyaallah. Ya, kembali ke atas perkataan Syekh Ibn Baz. Al-maqsudu, maka maksudnya adalah annaha katsiratun, bahwasanya pembatal Islam ini sangat banyak. Wal asharatu allati dzakaraha Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, maka 10 yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab min akhtariha wa aktsariha wuquan. Ini yang paling berbahayanya. Ya, yang paling sering terjadi, kerap kali terjadi ini. Ya. Wa qala, dan beliau berkata Syekh Ibn Baz. Ya, karena buku ini dikumpulkan oleh Al-Fihri, ya. Syekh Al-Fihri bagi, ya, Syekh bin Baz berkata, "At-takfiru, yang namanya mengkafirkan, la yutlaqu illa an bayanin." Tidak boleh dikafirkan secara mutlak orang lain kecuali disertai dengan bayan, penjelasan. Ya. Nah, babut takfir, babul khatir, memang disebutkan oleh para ulama. Bab mengkafirkan bab yang berbahaya. Karena nanti dikhawatirkan bumerang. ya, kembali kepada orang yang mengkafirkan. Kalau yang dikafirkan tidak kafir. Namun kata para ulama, kita menghukumi orang itu berdasarkan zahirnya. Sebagaimana sering diulang-ulang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, di syarah Nawakidul Islam yang tipis maupun yang tebal durus. Ya, syarah Nawakidul Islam. Kalau dia melakukan pembatal keislaman, syirik akbar, maka dihukumi kufur. Adapun urusan hatinya, serahkan kepada Allah. Ini ahli sunnati wal jamaah, mengkafirkan pelaku kesyirikan. Kalau khawarij, mengkafirkan pelaku dosa besar. Maka keliru kalau ada yang menyatakan, kafirlah orang-orang yang memberikan ibadah kepada Nyi Roro Kidul. Maka dikatakan, oh itu khawarij, mengkafirkan orang. Ini gak paham akidah, gak paham manhaj. Ya. Kalau khawarij, mengkafirkan pelaku dosa dosa besar. Ya. Kalau ahli sunnah, mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Siapa itu bentuk-bentuknya? Nah, ya, dan tidak perlu alergi terhadap takfir. Babul takfir, babul khatir, na'am, bab takfir adalah bab yang berbahaya. Tapi enggan mengkafirkan orang yang jelas kafir, berbahaya juga. Bisa jadi kafir juga. Syekh berkata di pembatal Islam ini, pembatal ketiga, man lam yukafir musyrikin au syakka fi kufrihim au shahha madhhabahum kafara ijma'an. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu terhadap kekafiran si musyrik tadi atau malah membenarkan madhab mereka, ini parah lagi nih, maka dia kafir tiga-tiganya ini secara berdasarkan kesepakatan para ulama. Babu takfir, babul khatir. Bab takfir, bab yang berbahaya. Hati-hati. Tetapi gak mau mengkafirkan, bahaya juga. Maka ahli sunnati wal jamaah di tengah-tengah, di antara dua jalan sesat yang busuk, yaitu jalan sesat busuk khawarij yang gampang mengkafirkan, dan jalan sesat busuk murjiah yang tetap menganggap orang itu punya iman, tetap Islam. Maka segala yang dia lakukan, yang dia ucapkan, yang dia yakini, yang dia ragukan dari pembatal-pembatal keislaman tidak berpengaruh memberikan mudarat kepada akidah Islam dia. Kalau khawarij, gampang mengkafirkan. Murjiah, oh dia masih beriman. Kita gak tahu isi hatinya. Subhanallah. Memangnya Allah menyuruh kita untuk nerka-nerka hati orang? Ya. Allah cuma menghukumi, memerintahkan kita akan menghukumi zahirnya. Berdasarkan zahirnya. Zahirnya dia menghalalkan zina. Maklum minaddin binururah, yang sudah pasti, yang disepakati oleh para ulama akan kemurtadan orang tersebut. Zahirnya demikian, dia mengucapkan demikian. Urusan batinnya dia mau pura-pura kayak, dia mau cari duit kayak, dia mau, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah kafir. Khawarij, loh khawarij. Ini orang miskin. Ya, demiskin sok tahu pula, berisik. Nah, ini ya, dan kita ini butuh literasi, kurang literasi. Ya, karena kejahilan akhirnya kita enggak memahami. Terkadang ada orang yang paham tapi jatuh kesalahan karena kezaliman. Tadi ingat di mukadimah daurah kita, manusia ini ngaco karena dua hal. Innahu kana dzaluman jahula. Dia sangat bodoh lagi sangat zalim. Ya, sangat bodoh lagi sangat zalim. Berikutnya mana lagi? La budda an ta'rifa haqiqatal mukaffari. Anda mesti tahu hakikat orang yang dikafirkan tadi. Hakikatnya gimana? Wa amalahu, amalan-amalan dia, wa aqwalahu, ucapan-ucapan dia yang menyebabkan dia murtad, hatta tubayyana asbab kufrihi. Hingga Anda dapat menerangkan kenapa Anda mengkafirkan, Anda dapat menjelaskan sebab-sebab kekafiran dia. Oh dia kafir, kenapa kafir? Wah ternyata hanya melakukan dosa besar. Ternyata hanya melakukan bid'ah-bid'ah yang tidak sampai pada derajat kekafiran. Nah ini keliru. Berarti gak tahu hakikat orang yang dikafirkan tadi. Hakikat amalan dia, ucapan dia yang dengan sebab itu dia menyimpang. Tapi penyimpangan dia ternyata tidak sampai kepada derajat kekafiran. Ya, barakallahu fikum. atau pada perkara yang khafi yang samar. Pada perkara yang khafi yang samar, tidak yang jeli yang jelas, maka kita serahkan kepada para ulama. Ya, kita tidak menghukumi. Ini pembatalisan bukan ya. Samar, maka serahkan pada ulama. Wala budda an yukaffara 'ala basiratin, maka mestilah orang tersebut dikafirkan berdasarkan basirah. Ya, maka mengkafirkan ini penting, tuntutan iman. Karena akidah kita dibangun di atas dua prinsip, an-nafyu wal isbat. An-nafyu menafikan, meniadakan. Masuk di dalam sini mengkafirkan semua sesembahan selain Allah dan pelakunya. Ya, dan pelakunya. Ya, ini penting ini untuk dipahami. Ya, barakallahu fikum. Bahkan nanti di kitab ini juga Syekh bin Bas ya mengatakan bodoh kepada seseorang yang mengatakan enggak boleh ngapir-ngapirin orang. Pada pembahasan yang orang tersebut terjatuh ke dalam pembatal keislaman. Kalau ada yang mengatakan enggak boleh ngapirin, kata Syekh bin Bas, ini orang bodoh. Nah, ini orang jahil. Nanti ada, kita akan bacakan. Syekh bin Bas yang ngomong. Syekh bin Bas yang bicara. Nanti kita akan lalui, sabar aja. Bagi antum yang pernah membaca buku ini berkali-kali akan hafal itu. Pernyataan Syekh bin Bas di sini. Faqad katabal ulama fi kutubihim. Maka para ulama telah menulis di kitab-kitab mereka. Ya. Baban sebuah bab yang asma'uhu yang mereka namakan beri nama dengan bab hukmul murtad. Bab hukum murtad. Al-Imam An-Nawawi di kitab beliau Raudhatut Thalibin dengan jelas menerangkan pembatal-pembatal keislaman. Bahkan banyak fuqaha yang mereka aslinya Murji'ah ya ikhwah. Fuqaha yang mereka aslinya Murji'ah ketika di buku fikih dia nyebutin juga bab hukum murtad. Artinya apa? Si Murji'ah ini meyakini orang yang mencela jenggot murtad, orang yang mencela jilbab murtad. Ini Murji'ah ya ikhwah. Ini Murji'ah. Karena Murji'ah ini walaupun dia Murji'ah, Murji'ahnya itu enggak sampai tingkatan Jahmiyah. Yang iman itu hanya ma'rifatul qalbi. Ini Murji'ah meyakini bahwa dia meyakini kebenaran firman Allah, qul billahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ternyata ada yang lebih Murji'ah dari Murji'ah betulan. Oh, jangan kafirin, jangan kafirin. Ini yang kata Syekh bin Bas, ini orang jahil. Ini orang jahil, ya. Orang bodoh. Siapa yang ngomong? Syekh bin Bas. Nanti kita akan dapetin. Sabar aja. Wajibu ala ahli ilmi, maka wajib bagi para ahli ilmu murojaatu untuk memurojaah ini. Ya. Nah, ini sangat disayangkan buku-buku semisal ini. Subulus Salam, buku-buku semisal Durus Syarah Nauqidul Islam itu jarang disentuh oleh kalangan thalabul ilmi. Bahkan para duat jarang disentuh. Dengan klaim, "Oh, ini buku ini belum pantas untuk dibaca." Apa yang belum pantas dibaca? Memangnya ini kita ini grup-grup sufi apa? Ada kelas hakikat, hakikat, ma'rifat, syariat. Ya, emangnya kalau usul salasah syariat, nauqidul Islam, ma'rifat, hakikat. Ini orang sufi apa? Oh, itu buku ini enggak dipahami. Emangnya kita ini mufawidoh apa? Enggak paham ini, kucuri serahkan pada Syekh bin Bas maknanya. Emang mufawidoh? Atau asyairah kita ini, oh itu maknanya bukan gitu, maknanya gini. Udah jadi Jahmiyah asyairah ini. Ini kenapa ini? Ya, sebagian orang ketika diinformasikan kita akan membacakan Subulus Salam. Oh, itu. Wah, sebagian ikhwah ngadu sendiri. Antum-antum sebagian antum juga cerita ke saya. Temannya, ustadznya keberatan di Tambun. Taman Siluman, Taman Siluman. Apa namanya? Kampung Siluman, bacain Subulus Salam pula. Waduh. Nah. Loh memangnya kenapa? Hah? Oh, itu belum pantas. Itu maknanya serahkan kepada ahli. Memangnya kita mufawidoh? Kalau mufawidoh iya. Nufawidu al-kalam, nufawidu hada ila syekh, ila mu'alifihi, ila qa'ilihi. Emangnya itu kayak gitu. Ya. Ada, oh ini ma'rifat, hakikat. Mana ada kayak begitu. Itu batil kayak begitu. Udah bilang aja belum siap baca buku ini. Kenapa? Karena pendapat Anda berbeda dengan pendapat Syekh bin Bas. Nah itu aja udah. Saya gak setuju mas saya pindah. Nah gitu. Biar top sekalian. Gak tahu dirinya. Siapa anda mau gak setuju mas pindah? Silakan aja gak setuju silakan. Cuman jangan bilang anda yang gak setuju. Bawain juga kalam syekh anda. Ulama anda. Saya condong ke pendapat ulama yang berbeda dengan saya bimbas. Oh silakan. Berarti sudah jelas jalannya. Syekh bin Bas, imam, ahli bid'ah apa ahli sunnah? Ahli sunnah. Kami berjalan mengikuti Syekh bin Bas, berarti kami berjalan di atas Syekh ahli sunnah. Oh imam kami juga ahli sunnah? Ya silahkan. Tapi paham berarti sekarang ini adalah pendapatnya ahli sunnah. Tahu gak sih? Nambar kalau fikir. Ya. Mana lagi berikutnya? Ya, hatta tu'rafa nawaqidul Islam hingga akhirnya diketahui nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Wa qala dan dia berkata. Coba dikasih ke ya, Mas Yanto, Mas Yanto. Wa qala wa hadzal umuru qad awdaha al-ulama fi babi hukmi murtad. Tapi kuliman habin namada tiga al-ba'ati zakaru baban samauhu baba hukmi murtad. Allahu bihi jami'a anwar al-kufri wa dolari. Wahuwa babun jadirun bil'inayati. Wala siyama fi hadal asfi alladhi kasurat fihi anwar ridati. Waktabasal amru fi zalika ala hadirin minan nasi. Paman aniya bihi haqqal inayati arrofan nawakidul islami wa asbabu ridati wa asbaba ridati wanwal kufri wa dolari. Wa qala adukulu fihi ayatul islami majirun muyassarun wa kudu minul asrohu wa abdaru. Wa qala maktubu anna wujuda majidin min nawakidul islami yubtilu ma ma'ahu min umuri islami kulliha. Nah oh, udah halaman 18 aja nih. Baru baca pertemuan perdana. Dari mana bacanya Pak Yanto? Wa hadhil umur qad awdaha al-ulama. Maka perkara ini telah dijelaskan oleh para ulama di buku-buku fikih di bab hukmul murtad. Fa fi kulli madhhabin minal madahib al-arba'. Maka dalam setiap madhab dari madhab-madhab yang empat, zakaru mereka semuanya menyebutkan baban sebuah bab pembahasan samauhu yang mereka namakan dengan bab hukmul murtad, bab hukum murtad. Ini di buku-buku fikih. Wa wadahu fihi dan mereka semua menjelaskan di buku-buku fikih tersebut atau di bab tersebut jami'a anwa'il kufri wad dalali. Semua jenis-jenis kekufuran dan kesesatan. Wa hadha babun jadirun, maka inilah bab yang sangat layak bil inayati untuk diperhatikan. Wala siyama fi hadzal asri, terutama di zaman sekarang. Di masa ini alladzi kasurat fihi anwa'ur riddati, yang sangat banyak jenis-jenis kemurtadan. Wal tabasa al amru, dan perkara ini tersamarkan. Fidzalika ala katsirin minan nas, tersamarkan pada banyak orang. Paman aniya bihi, maka yang barang siapa yang memperhatikan hal ini haqqal inayati, dengan sebenar-benarnya perhatian. Dia memperhatikan dengan seksama. Arafa, maka dia akan mengetahui nawaqidul islami, pembatal-pembatal keislaman. Wa asbabar riddati, dan sebab-sebab kemurtadan. Wa anwa'al kufri wad dalali, dan jenis-jenis kekafiran dan kesesatan. Lihat di footnote ya, nomor 5 ya. Ya, majmu' fatawa qala Syekh Aman Al-Jami' rahimahullah. Berkata Syekh Aman Al-Jami' rahimahullah, nawaqidul Islam, maka pembatal-pembatal Islam. Yajibu an tadrusa, wajib bagi anda untuk pelajarinya. Ya, khususan fi hadzal waqti, terlebih lagi di waktu sekarang. Ya, lil islami nawaqidu, Islam memiliki pembatal-pembatal. Kan nawaqidul wudhu, seperti pembatal wudhu. alal muslimina al-yawma ma hadhihi al-fitani wa kasrati al-as'ilati wa tul lisani wal jur'ati ala Allah wa ala rasulih. Ya, maka wajib bagi kaum muslimin hari ini di saat bersamaan banyaknya fitnah-fitnah dan banyaknya pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan-permasalahan dan tulu lisan, panjang lisan ini panjang, cepat sekali ngomong. Ya, kalau bahasa kita apa? Lemes. Maksud saya Aman al-Jami ngomong lemes. Itulah lisannya panjang cepat ngomong. Wajur'ah, berani sekali, lancang. Ya, berkata atas nama Allah dan Rasulnya. Faqad qad yaqa'u al-insanu, maka terkadang seseorang ya dia terjatuh fil kufri ke dalam kekafiran min haitsu la yash'ur. Ya, sedangkan dia tidak menyadarinya. Lidzalika nasihatuna lil muslimin ayyadrusu nawaqidul Islam. Oleh karena itu nasihat kami kepada kaum muslimin agar mereka mempelajari pembatal-pembatal keislaman. Kama yadrusu nawaqidul wudu'i, sebagaimana mereka mempelajari pembatal-pembatal wudu. Nah. Mana lagi? Berikutnya waqala Syekh bin Bas mengatakan, adukul fihi ayat Islam yasar, masuk Islam itu mudah, ucap kalimat syahadat dan masuk Islam, ya bahkan belum ngerti apa-apa, ya ikut aja masuk Islam mudah. Wal khuruju minhu asra'u wa aktsar, tapi keluar dari Islam begitu cepat, wa aktsar, dan begitu kerap kali terjadi. Bahaya ini, ya bahaya. Ya, lihat tuh di footnote. Ini ucapan Syekh bin Baz ini dari syarah Tahawiyah Inda Qali bin Abdul Aziz Inda Qali Ibnu Abdul Is bi syarhi Fadilul Islam, ketika pernyataan Ibnu Abdul Is Al-Hanafi di syarah At-Taqidah Tahawiyah agama Islam. Ya, zahir ghayahnya zuhur yumkin kulli mumayyiz. Maka bisa aja semua mumayyiz itu masuk Islam ayat qulu fihi. Ya, bi aqsar zaman wa annahu yaqa' al-khuruj minhu bi asra min dzalik. Sama maknanya seperti di atas. Wa qala wal maqsud anna wujuda naqidin min nawaqidil Islam yubtilu ma ma'ahu min umuri islami kulliha. Maka maksudnya adalah bahwa keberadaan pembatal dari pembatal-pembatal Islam ini adalah menggugurkan, membatalkan ya ma ma'ahu min umuri islam kulliha. Ya, apa yang perkara-perkara Islam itu ada pada dia semuanya dibatalkan. Ya, an-nawaqidu an-naqidu al-awwal, kita masuk kepada pembatal yang pertama. Ya. Ya. Lihat di atas. Ya, tafadhol Pak Anwar, baca Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. An-nawaqidu al-awwalu qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. الأول الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه عذابه لله كمن يذبه للجن أو للقمر. الشرح تعريف العقيدة عبادتي وتعريف العبادة. قال ابن باز العبادة عند العرب هي التذلل والخضوع والاستنكار. يقولون طريق مؤبدون يعني مذللون مذللون يعني مذللون قد وطأته الأقدام ويقولون أيضا بعيرون مؤبدون يعني قد شد وروحلت حتى ذل حتى ذل للركوب Masyudda alaihi. Bahasanya ta'atana. Ta'atuna. Ta'atuna lillahi. Ibadahu. Li'annana nu'addiha fi'l-dhulmi wal-khudu'i lillahi jalla wa'ala. Wa sumiya al-ibad al-abdu. Al-abdu abdan. Li'annahu dalilun baina yadayillahi. Yadayillahi maghrurun marbubun lilladhi khalaqahu wa awjadahu wa huwa al-mutasarrifu al-mutasarrifu fihi subhanahu wa ta'ala. Nah, masuk pembatal yang pertama. Coba mic-nya nanti ke depan kasih ke siapa? Ke Mustafa. Pembatal yang pertama. Ya. Qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, berkata al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Al-awwal asyirku fi ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Pembatal Islam yang pertama yaitu berbuat syirik, menyekutukan dalam peribadatan kepada Allah, menyekutukan Allah dalam peribadatan yang itu adalah milik Allah wahdahu la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Nah, ini Syekh nanti akan menjelaskan tarif ibadah. Bagi tadi antum sudah ikut qiraah daurah di daurah qiraah kitab Syarah Al-Jami' li Ibadatillah, kita sudah memahami sedikit jenis-jenis ibadah yang wajib diperuntukkan hanya untuk Allah. Siapa yang memalingkan kepada selain Allah, dalam artian memberikan ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia kufur. Maka inilah yang dimaksud pembatal Islam yang pertama, yaitu menyekutukan Allah dalam ibadah, yaitu ibadah-ibadah tadi itu semua yang disebutkan di kitab tadi pagi yang kita baca, Al-Jami' li Ibadatillah dengan cara Syekh Fauzan, kalau diberikan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Dan ini pembatal keislaman. Ya, Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni, Allah disekutukan dosa syirik, dan Allah dapat mengampuni ma duna dzalik, selain kesyirikan, liman yasha, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, Allah Ta'ala berfirman, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Ini ayat yang disebutkan oleh Syekh tadi juga. Ya, Al-Jami' li Ibadatillah. Al-Jami' li Ibadatillah itu juga karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, sesungguhnya siapa yang berbuat syirik pada Allah, maka Allah akan haramkan surga bagi dia dan tempat dia dalam neraka. Wa man lidzalimina min ansar. Dan orang-orang zalim tersebut yaitu musyrikin tadi, dia tidak punya penolong. Wa minhu di antaranya adzabuhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Kaman yatbahu lil jin, seperti orang yang menyembelih untuk jin, aw lil qabri, atau untuk kuburan. Maka ini adalah perkara yang mengerikan. Sekali saja kita terjatuh ke dalam pembatal Islam ini dan belum bertobat darinya, tidak menyadarinya, atau ngeyel, ya, atau ngeyel, maka kufur. Ya, maka terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka ini berbahaya sekali. Sampai-sampai sekelas imamnya ahli tauhid, bapaknya para nabi, yang telah jelas kekokohannya, yang telah jelas ujiannya dalam memperkenalkan tauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa kepada Allah, minta perlindungan, proteksi kepada Allah dari kesyirikan, agar kesyirikan tersebut tidak menghinggapi beliau dan keluarganya. Beliau berdoa, wajunubani wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari berbuat syirik berupa menyembah berhala. Ya, mungkin ketika kita mendengar doa ini, oh Ibrahim kokoh, masa doanya kayak gitu. Nah, namanya kesyirikan, ini berbahaya. Dan seseorang akan dihadapi dengan berbagai macam fenomena, ujian, syubhat, dan yang hal-hal yang lainnya yang akan memancing dia, yang akan membawa dia kepada kesyirikan tersebut. Ini Allah alam. Ya. Karena hati ini Allah yang kuasai. Maka kita banyak-banyak berdoa ini. Nah, kemudian penjelasannya, syarat tariful ibadah. Ya, definisi ibadah. Ini definisi ibadah harusnya tadi pagi itu ya. Di kitab Al-Jami' ya, Al-Jami' li ibadatillah itu udah lengkap itu. Definisi ibadah ya tadi pagi ini. Berarti kita lewat aja, Bro. Yang ikut daurah tadi bermanfaat kan sini. Berarti udah ngerti ya. Nah, berarti siapa yang memberikan itu? Yang ini pembatal Islam yang pertama. Kalau Ibn Bazin al-ibadatu 'indal Arab, ibadah menurut orang Arab itu maknanya apa? Yaitu maknanya adalah at-tadallul wal khudu wal inkisah. Ini secara bahasa. Yaitu merendahkan diri, tunduk dan inkisah. Inkisah, inkasar yang kasir itu artinya kan hancur di situ. Namun di sini maknanya pasrah. Karena dia telah ditundukkan, telah diremukkan, dia akhirnya pasrah. Yaqulun, mereka berkatakan orang Arab, yuk tariqun mu'abbadun, ini jalan yang sudah diaspal, diratakan. Ya ini mudallalun, yang sudah direndahkan. Ya qad wa ta'athu al-aqdamu, yang kaki telah menginjaknya, kaki-kaki telah menginjaknya. Yaquluna aidan, orang-orang Arab juga berkata, ba'irun mu'abbad. Ini kata-kata mu'abbad. Apa ba'ir mu'abbad? Yani qad shudda, diikat, wa ruhila, diberi pelana. Hatta dhalla lirukub, hingga di akhirnya tunduk untuk dikendarai. Wa shudda 'alaihi, diikat. Fasumya ta'atuna lillahi, maka ketaatan kita kepada Allah itu dinamakan sebagai ibadah, ya, sebagai penghambaan kepadanya. Di'annana nu'addiha bidzulli wal khudu'i lillah, karena kita menunaikan ibadah tadi, ketaatan kita kepada Allah dengan perendahan diri, dengan ketundukan, dengan kecintaan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Wasumya al-abdu abadan, hamba ini dinamakan sebagai abdan. Kenapa dinamakan sebagai abdan? Hamba li'annahu dzalilun baina yadillahi, karena dia merendahkan diri di hadapan Allah. Maqhurun, ya, dia ditundukkan oleh Al-Qahhar, oleh Allah yang Maha menundukkan. Marbubun, dia marbub, diatur oleh Rabb. Lilladzi khalaqahu wa awjadahu, kepada zat yang telah menciptakan dia, mengadakan dia. Wa al-mutasarrifu fihi, dialah Allah yang berkehendak atas dirinya subhanahu wa ta'ala. Terus siapa? Mustafa, Raja Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullah, qala al-ibadatu laysat ta'arrufa, laysat tu'arrafu, laysat tu'arrafu bi'ara'in nasi, wa innama hiya bihukmillahi azza wa jalla. Faqala fassara al-ulama'u rahimahumullahu al-ibadata bima'anin mutaqaribatin min ajma'iha ma dzakarahu Syaikhul Islami Ibnu Taimiyata rahimahullah, id yaqulu al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinati. Hasbuk, cukup. Baik. Syekh berkata, ibadah laisatu arafi bi ara'in nas. Ibadah itu enggak bisa didefinisikan dengan pendapat-pendapat orang. Oh, menurut saya ibadah ini, menurut saya ibadah itu, menurut saya ibadah sholat, menurut saya ibadah itu ya amal-amal soleh. Enggak bisa. Innama hiya bihukmillah. Ibadah itu harus didefinisikan dengan hukum Allah. Maka beliau berkata, fassara al-ulama'u, maka para ulama fassara, telah mentafsirkan rahimahullah al-ibadata, mentafsirkan, menjelaskan ibadah ini bima'anin mutaqaribatin, dengan berbagai makna yang saling berdekatan, mirip. Ya. Min ajma'iha, di antara yang paling menyeluruhnya, di antara makna-makna yang ada, yang paling mencukupi, yang paling menghimpun semua pendapat yang ada, ialah ma dzakarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi juga disebutin, ya. Idh yaqul, ketika beliau menyatakan apa itu ibadah, ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup, likulli ma yuhibbu wa yardha, Ya, segala apa yang Allah cintai, yang Allah ridai, minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Dari segala macam ucapan, ya, perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Nah, bihar bihar. Mana taqtadi al-inqiyadah? Taqtadi al-inqiyadah tamma lillahi ta'ala. Amran wa nahyan wa i'tiqadan wa qawlan wa amalan. Wa an takuna hayatul mar'i qasimatan 'ala syari'atillahi. Yuhillu ma ahallallahu wa yuharrimu ma haramallahu. ويقطع في سلوكه وأعماله وتصرفاته كلها لشريعة الله متجردا من حدود نفسه ونوازع هواه liyastawiya fi hadzal fardi wal jama'ati wal rajuli wal mar'ati fala yakunu 'abidan lillahi man qada'a li rabbih fi ba'di jawanibi hayatihi wa qada'a makhluqina fi jawanib ukhra faman khada'a lillahi subhanahu wa ta'ahu wa tahakamu wa ta'ahu wa tahakama ila wahyihi fa huwa al-'abidu lahu faman khada'a ghayrihi wa tahakama ila ghayri syar'ihi faqad abada tawud wa qadalahu. Nah, ini sini. Baik. Dari mana bacanya tadi antum? Nah? Hadza. Baik. Wahada yadulu ala annal ibadah taqtadi al-inqiyada at-tama lillah. Maka ini menunjukkan bahwasanya ibadah ini menuntut ketundukan yang sempurna, seutuhnya, sepenuhnya, totalitas lillah, kepada Allah Ta'ala. Ini ibadah. Amran, apakah itu dalam melaksanakan perintah, wa nahyan, menjauhi larangan, wa i'tiqadan, meyakini, wa qawlan, mengucapkan, wa amalan, mengamalkan. Wa antakuna hayatul mar'i qa'imatan 'ala syari'atillah. Dan kehidupan seseorang itu dia mesti tegak di atas syariat Allah. Yuhillu ma ahallallahu, dia menghalalkan apa yang Allah halalkan. Wa yuharrimu ma harramallahu, dia mengharamkan apa yang Allah haramkan. Walaupun terkadang dia terjatuh ke dalamnya, terjatuh ke dalam apa yang Allah haramkan, dia mesti yakin itu haram, jangan dia halalkan. Wayakhdha'u fi sulukihi, dia tunduk di dalam sulukihi. Suluk ini bisa perilaku atau jalan hidup dia, atau perilaku dia. Wa amalihi, atau amalan dia. Wa tasarrufatihi, atau tindak tanduk dia. Semuanya ini disyari'illah, berdasarkan syariat Allah. Mutajarridan an hududin nafsihi, ini terlepas dari hudud. Hudud itu jamak dari haddun, bagian. Tapi di sini maknanya bukan itu. Dia mesti terbebas, terlepas dari hudud nafsi. Maksudnya apa? Tendensius pribadi dalam ibadah. Wa nawazi'i hawahu, terbebas dari selera hawa nafsu dia. Liyastawiyaha fi hadha al-fard wal jama'ah, ya, agar sama dalam masalah ini, ya, baik itu individu, baik secara berindividu sendirian maupun ketika berjamaah. Ya, warajul wal mar'ah, pria wanita. Fala yakunu 'abidan lillah, tidaklah menjadi hamba bagi Allah secara utuhnya. Ya, man khada'a li rabbih fi ba'di jawanibi hayatihi, yaitu hanya orang yang hanya tunduk kepada Rabb-nya, kepada Allah, pada sebagian sisi-sisi, aspek-aspek kehidupan dia. Tapi sebagian sisi yang lain dia ingkar, dia ya, melakukan ketidaktaatan. Wa qada 'alil makhluqin fi jawaniba ukhra, tapi dia taat tunduk pada makhluk pada sisi kehidupan dia yang lain. Faman qada 'alillahi subhanahu, maka barang siapa yang tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, wa ata'ahu, dia taat kepada Allah, wa tahakama ila wahyi, dia berhukum kepada wahyu Allah. Fa huwal 'abidu lahu, maka dia hamba Allah. Wa man khada 'ala ghairihi, namun barang siapa yang tunduk kepada selain Allah, wa tahakama ila ghairi syar'ihi, nah, dia berhukum kepada selain syariat Allah dari hukum-hukum setan. Faqad 'abada taghuta, berarti dia beribadah kepada taghut. Karena yang namanya tahkim berhukum itu bagian dari tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Hukum itu milik Allah. Ini hukmu illa lillah, ini tauhid rububiyah. Kita berhukum kepada Allah adalah bagian dari tauhid uluhiyah. Ya, wan qada lahu, dan dia tunduk padanya. Terus lanjut aja ya. Sampai jam 9 ya. Mukanya masih seger kok pada. Ya, masih seger semuanya. Coba Albar. Coba. Terakhir ini. Biar bilang terakhir udah mulai senyum. Ayo. Kemudian dari mana bacanya Albar? Maqala al-ibadah ya tauhiduhu wa ta'atuhu. Halaman 20 paling bawah ya. Dan Syekh bin Baz mengatakan, ibadah itu adalah mentauhidkan Allah. Ya, ibadah itu adalah tauhiduhu, mentauhidkan Allah. Wa ta'atuhu, mentaati Allah. Tauhid yaitu mengesakan Allah dalam ibadah, tidak memberikan ibadah kepada selain Allah, mentaati Allah. Bimtisali awamirihi, dengan melaksanakan segala perintahnya, wa tarki nawahihi, dan menjauhi segala larangannya. Wa qala, dan beliau Syekh Ibn Baz berkata rahimahullah, wal ibadah hiya ta'atuhu subhanah, ibadah adalah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'atu rasulihi Muhammadin s.a.w, dan mentaati rasulnya Muhammad s.a.w, bifi'li ma amarallahu bih, dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan wa rasuluh, dan apa yang Rasul perintahkan. Wa tarku ma nahallahu anhu wa rasuluh, meninggalkan apa yang Allah larang dan apa yang Allah larang dan Rasulnya larang. An imanin billah wa rasulih, berdasarkan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Wa ikhlasin lillahi fil amal, dan memurnikan ya, ibadah tersebut niatnya itu hanya karena Allah dalam beramal. Ma ghayatil hubbi lillah, disertai dengan puncak kecintaan pada Allah. Wa kamalidzulillahu wahdahu, dan puncak perendahan diri kepada Allah semata. Wa qala, ini masih ucapan Syekh bin Baz, dan beliau berkata, al-ibadah ialah al-khudu' lillah, ketundukan kepada Allah Jalla wa'ala, wa tadhallulahu, merendahkan diri kepada Allah. Wa summiyat al-wadha'ifu, maka tugas-tugas itu dinamakan, allati amarallahu biha, al-mukallafin, yang Allah perintahkan kepada mukallafin, kita ini orang-orang yang dibebani syariat. Min awamir, ya, min awamira, dari perintah-perintah. Wa tarkinawahu, atau ya, meninggalkan apa yang Allah larang. Ibadatan, maka ini sebagai ibadah. Allah namakan ini sebagai ibadah. Kenapa? Li'annaha tu'adda bil khudu, karena itu semua dilaksanakan dengan ketundukan wa tadallul, perendahan diri kepada Allah Azza wa Jal. Kama summa lamma kanatil ibadatu, kemudian tatkala ibadah tadi, la yumkinu an tastaqila bi tafasiliha al uqulu, ya, kemudian tatkala ibadah tadi itu dia tidak mungkin untuk diketahui oleh akal secara terperinci, semata akal saja mengetahuinya tanpa ada wahyu yang memberitahu pada dia. Kama annahu la yumkin an tu'rafa biha al-ahkam, sebagaimana tidak mungkin hanya dengan akal hukum-hukum syariat ini diketahui, minal awamir wa nawahi, berupa perintah-perintah maupun larangan, ya, ala tafsil secara rinci. Maka arsalallahu subhanah ar-rusula, maka Allah mengutus para rasul, wa anzalal kutuba, dan Allah menurunkan kitab-kitab, libayanil amri alladhi khalaqallahu min ajrihi al-khalqa, untuk menjelaskan perkara yang Allah menciptakan, ya, para hamba, para makhluk karenanya, yaitu karena ibadah, sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Sampai sini dulu kalian. Sepakat sampai sini berhenti? Apa lanjut lagi? Nah, oh, cukupnya langsung bersepakat, enggak ada khilaf. Ya, berarti nanti di halaman 21, ya. Subhanallah, bihamdik, sallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bukan depan halaman 21.